Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-khamisatu jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami amihi. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan upaya beliau yang luar biasa untuk mengupayakan keislaman pamannya. Qala syarih rahimallahu ta'ala, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi Nabi yang yatahammal, yang bersabar. Yang bersabar dan bersedia untuk memberikan pembelaan dengan kata-kata, dengan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah jika pamannya mengucapkannya. Satu hal yang jelas tertangkap dari redaksi hadis, dari teks hadis. Dan antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua faktor. Yang pertama adalah karena faktor kekerabatan, dan beliau adalah paman beliau. Bahkan dialah yang merawat Nabi ketika kecil. Kemudian yang kedua, lima asdali Rasul, dikarenakan Abu Thalib ini memberikan untuk Rasul dan Islam minal ma'ruf, pertolongan dan kebaikan. Fa huwa ala dzalika masykurun. Maka Abu Thalib atas pertolongan yang dia berikan kepada Muhammad dan Islam adalah satu hal yang layak untuk mendapatkan apresiasi, masykur. Wa in kana ala kufri ma'zurun wa finnar. Meskipun karena kekafirannya maka dia berdosa dan di neraka. Dan di antara bentuk pembelaan Abu Thalib, annahu hajar qaumahu, dia menghajar kaumnya. Yang ini dia tinggalkan kaumnya dalam rangka untuk menguatkan Nabi dan menolong Nabi. Wa kana yu'lin, bahkan Abu Thalib mengumumkan alal mala, yang ini di depan banyak orang, benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia membuat qasidah. Qasidah adalah syair yang panjang, lebih dari 6 bait, tentang benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji-muji Nabi. Dan dia pun bersabar, dan dia pun bersabar menghadapi gangguan karena membela Nabi. Wahada jadirun, dan orang yang semacamnya sangatlah layak. Biayah haris ala hidayati, kalau Nabi berantusias agar beliau mendapatkan, agar dia mendapatkan hidayah. Akan tapi keputusan biyadil muqallibil qulub ada di tangan Zat yang membolak-balikkan hati, sebagaimana terdapat dalam hadis inna quluba bani Adam kullaha baina, atau baina Adam kulliha baina usbu'aini min asabi rahman. Sunnya hati manusia seluruhnya ada di antara dua jari Allah ar-Rahman. Kekolbin wahid, seakan satu hati yang dia bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian Nabi SAW dalam lanjutannya hadis mengajari doa, Allahumma musarifal kulub, sarif kulubana ala ta'atik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, hati kami di atas pada ketaatan kepadamu. Kemudian poin yang keenam, arad ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan terhadap orang yang beranggapan bahasanya Abdul Muttalib itu masuk Islam, wa asla, keislaman Abdul Muttalib wa aslafihi, dan pendahulunya dan nenek moyangnya. Ini diambil dari perkataan Abu Jahal dan kawannya, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Saat Nabi SAW memerintahkan Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini menunjukkan bahasanya agama yang dianut oleh Abdul Muttalib adalah kekafiran dan kemusyrikan. Maka dalam hadis ini terdapat bantahan atas orang yang mengatakan demikian. Juga dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan keislaman Abu Thalib atau bahkan nubuwatihi, kenabiannya, sebagaimana anggapan orang-orang Rafidah, kubahumullahu, semoga Allah memburukkan mereka. Karena kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah ana ala millati Abdul Muttalib, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian poin yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk Abu Thalib, falam yughfar lahu, namun tidak diampuni. Bahkan Nabi pun malah mendapatkan teguran dan pelarangan karena perbuatannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paling dekat untuk Allah kabulkan, yang paling berpeluang untuk Allah kabulkan doanya. Meskipun demikian, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan Allah tidak mengabulkan doa Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib, li'anal amra biyadillah, karena keputusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak di tangan Rasul ataupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah ta'ala, kul innal amra kullahu lillah, katakanlah keputusan seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi yurja'ul amru kullu, kepada Allah semua perkara itu kembali. Maka laisa li ahadin tasarrufun, maka tidak ada bagi siapapun kewenangan untuk mengatur-ngatur jagat raya ini kecuali pemilik jagat raya. Demikian juga ibunya, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tidak diizinkan untuk mendoakan ampunan untuk ibunya. Padahal ini semua adalah kerabat dekatnya, orang-orang dekat Nabi secara nasab, maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya orang kafir tidaklah layak untuk mendapatkan ampunan bi'ayi halin apapun kondisinya. Waliyujabulana fihim, dan doa kita untuk mereka yang mati dalam keadaan kafir tidak akan diijabahi. Karena apa? Karena doa Nabi untuk orang kafir saja tidak diijabah, apalagi cuma doa kita untuk orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tentu lebih-lebih lagi. Sehingga tidaklah diperbolehkan, tidaklah halal mendoakan kebaikan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir dengan ampunan atau rahmat. Sikap yang benar adalah hanyalah kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah kepada Islam, wa ahya, ketika mereka masih hidup. Setelah mati dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada doa untuk mereka. Maka pelajaran yang lain dari tidak dikabulkannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahasanya tidak semua doa orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, ada doa yang dikabulkan. Dan tidak dikabulkannya doa orang yang baik dan orang yang soleh dan orang yang dekat dengan Allah bukan berarti dia adalah orang yang rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada keterkaitan erat antara pengkabulan doa dan derajat si orang yang berdoa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, namun doanya tidak Allah ijabai. Dan itu tidaklah menyebabkan turunnya derajat dan kedudukannya di sisi Allah. Kemudian poin yang ke-8, madaratu asabisu 'alal insan, bahaya kawan-kawan yang jelek bagi seseorang. Maknanya bahasanya laula hadzani rajulan, seandainya bukan karena dua orang ini, Abu Jahal dan kawannya, maka boleh jadi Abu Thalib mendapatkan taufik untuk menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka-mereka waliyadzubillah menyebut-nyebutkan dan menyampaikan kepada Abu Thalib kesombongan jahiliyah, yaitu kebanggaan dengan nenek moyang. Namun bahayanya kawan yang jelek itu tidak hanya khusus berkaitan dengan kemusyrikan, namun berlaku dalam semua perilaku seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW menyerupakan teman yang buruk dengan peniup, orang yang sedang meniup alatnya pandai besi. Maka boleh jadi dia akan membakar kainmu atau engkau jumpai darinya bau yang tidak enak. Dan demikian juga Nabi SAW mengatakan bahasanya bapak dan ibulah yang menjadikan seorang anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa bapak dan ibu itu bisa berperan demikian? Hal itu karena antara orang tua dengan anak terdapat suhbah wal ikhtilat, persahabatan, perkawanan dan percampuran dan interaksi. Demikian diriatkan dari Nabi SAW dalam satu hadis dengan sanad yang tidak mengapa. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu mengikuti agama orang yang dekat di hatinya. Fal yang du'ahatukum mani khalil, maka adalah masing-masing kalian memperhatikan siapakah yang menjadi kawan yang dekat di hatinya. Ya, hadis ini diatkan dari sahabat Abu Hurairah, diatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, serta Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasanun gharibun. Fal muhim, maka kesimpulannya wajib bagi seorang yang cerdas untuk memikirkan dan menimbang tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apakah mereka adalah kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang buruk, dan yang mengantarkan pada keburukan. Jika demikian realitanya, maka hendaklah jaga jarak dari mereka. Karena kawan-kawan dekat yang jelek itu asyaddu adaan, lebih kuat daya menularnya dibandingkan kudis. Ataukah mereka adalah orang-orang yang baik? Bukti kalau mereka adalah kawan-kawan baik, mengajak pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan membukakan kepada kawannya pintu-pintu kebaikan, mengarahkan kawannya untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Fa'alihi bihim. Jika demikian, maka lanjutkanlah perkawanan dan persahabatan dengan mereka-mereka. Kemudian poin yang ke-9, madaratu ta'zimil aslab wal akabir, bahaya menghormati para pendahulu dan orang-orang tua. Sisi penjelasannya, karena Abu Talib memilih untuk berpegang teguh dengan agama Abdul Muttalib ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya menyebut-nyebutkan kepada Abu Talib bi aslafihi, tentang nenek moyangnya. Padahal agama Abdul Muttalib tersebut menyelisih syariat Nabi SAW. Itu sisi kenapa bisa disimpulkan demikian penjelasannya. Kenapa bisa disimpulkan dari hadis ini bahaya memuliakan para pendahulu. Namun kalimat ini laisa ala itlaqi, tidaklah benar 100% berlaku untuk semua bentuk menghormati para pendahulu. Namun melihat keadaan si pendahulu, maka menghormati para pendahulu jika memang layak dihormati itu tidak berbahaya dan tidak mengapa. Balwa khair, bahkan menghormati mereka adalah satu hal yang baik. Contohnya adalah pendahulu kita, para sahabat Nabi SAW. Fa'aslafuna, maka pendahulu kita, generasi awal umat ini, tidaklah diragukan bahasanya menghormati mereka dan memposisikan mereka sesuai dengan posisinya, khairun, adalah kebaikan dan tidak ada bahaya badannya, bahkan ada manfaat badannya. Demikian juga menghormati tetua dan orang tua karena ilmu dan usia tua yang ada pada mereka, maka bukanlah satu hal yang merugikan dan membahayakan. Namun jika penghormatan kepada tetua dan nenek moyang limahum alaihi minal batil, karena kebatilan, karena kesesatan, karena budaya buruk, tradisi buruk yang mereka miliki, maka ini satu hal yang bahayanya besar, merusak agama seseorang. Misalnya seandainya ada orang yang menghormati Abu Jahal karena dia adalah pimpinan Ahlul Wadi, lembah Mekah. Demikian juga orang yang menghormati Abdul Muttalib atau lainnya, maka ini satu hal yang berbahaya baginya. Karena mereka adalah orang-orang kafir, Wala yajuzu, maka tidaklah boleh bagi seorang muslim untuk punya untuk berpandangan dalam hatinya liha'ulai ayya qadrin, adanya nilai apapun bagi mereka, mereka orang kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim beranggapan bahasanya orang kafir, pendahulu-pendahulu yang kafir itu punya nilai lebih, nilai positif, karena mereka adalah musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Demikian juga, wakadzalika demikian juga, tidak ada dan tidak ada penghormatan kepada arwa'asa minal kufar fi zamanihi. Menghormati dan memuliakan para pemimpin yang mereka adalah orang-orang kafir yang hidup sezaman dengannya, sezaman dengan al-insan, sezaman dengan kita hidup. Karena penghormatan kepada mereka itu satu hal yang berbahaya. Li'anokat yurisu, karena boleh jadi menimbulkan dampak yang bertolak belakang dengan Islam. Fayajib ayakuna ta'adhi, maka penghormatan wajiblah sesuai dengan tuntutan dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian poin yang kelima, asubhatu lil mubtilin, subhat yang dimiliki oleh para ahlul batil dalam hal itu, li istilal Abu Jahlin bidzalika, karena pendalilan Abu Jahal dengannya. Maka subhatul mubtilin, maka subhat para ahlul batil ada pada penghormatan nenek moyang, dan inilah dalilnya Abu Jahal. Dengan Abu Jahal mengatakan, apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Dan alasan ini, alasan pembela kebatilan yang membela kebatilan dengan penghormatan dengan nenek moyang, telah Allah ceritakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23, Allah katakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, demikianlah tidaklah kami utus min nadhirin seorang pun utusan sebelummu, ila qala mutrafuha, kecuali para pembesar dan orang-orang kaya di kampung tersebut mengatakan, inna wajatna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami telah jumpai nenek moyang kami telah menganut satu agama. Umat dalam ayat ini maknanya din. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Maka ahlul batil mengatakan, dan inilah yang menjadi dalih dan subhat mereka, bahasanya para pendahulu mereka di atas kebenaran dan mereka akan meneladaninya. Demikian juga mereka mengatakan, bagaimanakah mungkin kami akan bodoh-bodohkan orang-orang pintar dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami orang cerdas, pintar. Masa kami akan bodoh-bodohkan mereka. Wanudallil mahum alaih, dan bagaimanakah mungkin kami akan sesat-sesatkan, kami anggap sesat praktek-praktek keagamaan mereka. Maka karena penghormatan kepada nenek moyang dan karena fanatisme dengan nenek moyang, maka banyak orang kemudian menolak kebenaran. Dan sikap karena fanatisme kepada orang yang dihormati, maka ini sering kali menjadi jalan yang menghalangi seorang dari hidayah. Kemudian beliau katakan, wa hadza yujad, dan hal semacam ini, itu fanatisme kepada tokoh yang dihormati, dijumpai pada sebagian orang yang fanatik dengan syekhnya, dengan ulamanya dan pembesarnya, demikian juga yang fanatik dengan mazhab dan gerakannya atau ormasnya atau lainnya. Hatta inna ba'dahum, sampai sebagian orang menjadikan tokoh-tokoh yang dihormati sebagai manusia-manusia yang tidak punya kesalahan. Contohnya Syiah yang berkeyakinan bahasanya semua imamnya adalah maksum, bukan hanya salah dari dosa, bukan hanya terjaga dari dosa, bahkan mereka meyakini bahasanya para imamnya yang 12 terjaga dari lupa dan salah tidak sengaja. Demikian juga Tijaniyah, salah satu nama tarekat Sufi, bahkan tergolong di zamannya adalah tarekat Sufi yang paling besar kekafirannya. yang paling banyak ajaran kekafirannya. Waqadiyaniyah dan Ahmadiyah, dan selain mereka, maka mereka beranggapan bahasanya tokohnya adalah satu hal yang tidak salah. Sedangkan Quran dan Sunnah sangat mungkin keduanya salah. Demikianlah dampak fanatisme. Demikianlah dampak fanatisme kepada tokoh, kepada orang yang dihormati. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mereka, namun juga boleh jadi berlaku untuk kita. Nah, ketika seorang itu menghormati seorang, berlebihan dalam menghormati orang yang dia muliakan, dia tokohkan, maka seringkali sangat berat. Dan diantara ciri orang yang fanatik, berat untuk mengatakan perkataan tokoh yang dihormati salah. Namun sangat mudah baginya untuk mengotak-atik ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat dan hadis pun ditekuk-tekuk agar sesuai dan sejalan dengan perkataan dan pernyataan atau pendapat tokoh yang dihormati. Wal wajib alal mar'i, dan menjadi kewajiban setiap orang dan setiap muslim untuk mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang menyelisih Rasul, baik mereka para pembesar, para imam, para ulama, fa'innam layuh tajubihim, maka perkataan ulama tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Aqwalul ulama, ulama layuh tajubi wa'innama yuh tajulahu. Ada ungkapan yang menarik, ulama itu la yuhtaju bihim namun wa inama yuhtaju lahum. Perkataan ulama, pendapat ulama itu tidak jadi dalil, namun ditanyakan apa dalilnya. Namun yuhtaju lahum, namun ditanyakan apa dalilnya, apa dasarnya, kenapa berpendapat demikian. Para ulama, para imam, demikian juga syekh, ustad, ditanyakan apa dalil dari perkataan tersebut, kesimpulan semacam ini. Bukan yuhtajubih namun yuhtajulahum. Maka la yuhtajubihim tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil terhadap Quran dan Sunnah. Namun ketika perkataan ulama itu salah, namun lakin yuhtadar lahum, namun kita memaklumi kesalahan mereka yang pendapat mereka yang menyelisih Quran dan Sunnah, ingkanu ahlan lil i'tidhar, jika mereka memang adalah orang-orang yang layak untuk dimaklumi. Artinya tidak semua orang yang menyelisih Quran dan Sunnah layak untuk dimaklumi. Ada orang yang punya pendapat yang menyelisih Quran dan Sunnah, ada yang layak untuk dimaklumi dan dicarikan uzurnya, boleh jadi beliau tidak tahu, boleh jadi beliau begini dan begitu. Namun ada yang tidak layak untuk dimaklumi. Kapan seorang itu layak untuk dimaklumi? Ketika dia punya pendapat dan perkataan yang keliru dengan, yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bihaitsu la yu'rab anhum mu'aradatun linnusus. Itulah orang yang tidaklah pernah diketahui kalau dia nyata-nyata menentang nas. Maka dia track record orang tersebut. Maka ketika dia tidak punya, ketika dia tahu betul ini adalah hadis yang sahih, maka dia akan sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat dengannya. Itulah sikapnya di kasus-kasus yang lain. Ketika disodori dalil, maka dia tunduk dan taat. Kemudian di sini kita jumpai perkataan dia tidak sesuai dengan dalil. Maka kita berupaya untuk memakluminya dengan mencarikan alasan yang mungkin, sehingga beliau punya pendapat, punya pernyataan yang tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah. Nah, orang yang di kasus-kasus yang lain dijumpai memang betul-betul memang dalil itu tidak dia pakai, meskipun dia tahu bahasanya dalil tersebut adalah dalil yang benar dan itu tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, ini yang tidak dimaklumi. Fayu'tadharu lahum, maka orang yang punya demikian keadaannya, belum pernah terdeteksi dia melakukan pembangkangan terhadap dalil Quran dan Sunnah, maka kita pun berupaya untuk memakluminya, memaklumi kesalahannya dan mencari, mengatakan boleh jadi beliau begini, boleh jadi beliau begitu, sehingga terjerumus dalam kesalahan. Dengan fakta-fakta yang telah disebutkan oleh para ulama, diantaranya ya, tidak tahu dalil, belum sampai padanya dalil, sudah tahu namun lupa, sudah tahu namun beranggapan bahasanya itu dalilnya lemah, atau yang lainnya. Dan buku yang terbagus, dan termasuk buku yang paling bagus tentang masalah ini, sebab-sebab kenapa ada ulama yang menyelisih dalil, adalah buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, menghilangkan celaan dari para ulama, para imam, para ulama yang merupakan al-a'lam, tokoh teladan. Wa amma man yu'rab bi mu'aradatil kitab wa sunnah, adapun orang yang telah dikenal, bukan hanya ketahuan satu dan dua kasus, bahkan dikenal, artinya banyak kasus dikenal menolak Quran dan sunnah, tidak menggubris Quran dan sunnah yang nyata-nyata tidak bersesuaian dengan perkataannya, fala yu'tadharu lahu, maka tidaklah tepat ya, memakluminya. Kemudian poin yang ke-11, hadis ini, hadis yang ada dalam bab ini, kata penulis kitab Tauhid, menjadi dalil bahasanya amal itu tergantung akhirnya. Karena seandainya Abu Talib itu mau mengucapkan la ilaha illallah, sungguh ucapan la ilaha illallah itu manfaat untuk Abu Talib. Komentar dari pensyarah ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan hadratul wafatu, artinya baru nampak pada Abu Talib gelagat dan tanda-tanda kalau mau mati, dan namun mati itu sendiri belum terjadi. Maka kita lihat berkaitan dengan masalah hadratul wafat untuk hadis yang ada di bab ini. Tadi disampaikan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya yang dimaksud hadratul wafat itu bukan terjadinya sakaratul maut, namun baru sudah kelihatan kalau mau sakaratul maut. Dan ini diantara yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid. Namun ada pendapat yang kedua, bahasanya ini adalah khas untuk Abu Talib. Yang dimaksud hadratul maut telah terjadi sakaratul maut. Bahkan sakaratul maut yang bukan hanya sakaratul maut, dan betul-betul sakaratul maut yang di mana napas itu telah sampai di tenggorokan, nyawa itu telah di tenggorokan, itulah waktu di mana tobat itu tidak manfaat. Dan ini adalah pengecualian untuk Abu Talib. Dan ini yang dipilih oleh pensyarah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian poin yang ke-12, at-ta'amul, merenungkan fikibari hadis subhat, besarnya subhat ini di hati orang-orang yang sesat. Itu subhat, apa yang dimaksud subhatnya, itu subhat penghormatan pada nenek moyang dan orang-orang tua. Li'ana fil kisah, karena dalam kisah annahum la yujadiluhu illa biha, mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak mendebat Nabi kecuali dengan alasan ini. Ma'amu balagati sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah bersungguh-sungguh untuk mengajak paman yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulanginya. Fali ajli adzamatiha, karena betapa besarnya subhat ini dan jelasnya subhat ini menurut mereka, maka mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya cuma mencukupkan diri dengan alasan itu, agar Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia cuma menyebut nama bapaknya saja. Apakah engkau membenci agama bapakmu? Tidak ada alasan yang lebih detail lagi. Tidak ada alasan yang lain. Alasan cuma itu, dan tidak ada alasan tambahan, dan tidak ada kalimat penjelas tambahan. Ya, maka hal ini menunjukkan betapa kuatnya subhat tentang keagungan nenek moyang. dalam benak orang-orang yang sesat, dalam benak orang-orang yang kafir, dalam benak orang-orang musyrik. Dan cukup menyebut nama Millah Abdul Muttalib itu sudah cukup untuk meredam ajakan Nabi yang luar biasa agar Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Cukup meredam dakwah Nabi yang berulang kali dan kesungguhan Nabi yang luar biasa agar Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Itu semua cukup diredam dengan menyebut Millah Abdul Muttalib. Itu selesai semua, habis semua. Ini menunjukkan betapa besarnya, ini betapa agungnya dalih ini dalam hati orang-orang yang kafir dan orang-orang yang sesat. Dalam ini orang-orang yang musyrik. Kemudian sedikit dari bab berikutnya, maja'a, bab berisi dalil-dalil yang mengatakan anna sababa kufri bani Adam, bahasanya sebab kekafiran manusia, watarkihim dinahum, dan mereka meninggalkan agama yang benar, wal ghulu fis salihin, adalah sikap berlebihan kepada orang-orang yang saleh. Sebab dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang mengantarkan kepada yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala, falyamdud bisababin ila sama, maka hendaklah dia panjangkan sesuatu yang sampai ke langit, thummal yaqta'kum, dan hendaklah dia putus. Bisababin disini artinya sesuatu yang mengantarkan ke langit. Oleh karena itu dalam bahasa Arab tali itu terkadang disebut dengan atau sering disebut dengan sebutan sabab, karena tali itulah alat yang mengantarkan seorang bisa mengambil air dari sumur. Adapun dalam istilah para ulama usul fikih, maka sebab adalah alladhi yalzam min wujudi al-wujudu wa min adami al-adam. Nah, adalah sesuatu yang jika dia ada, maka ada kewajiban yang ada. Jika dia tidak ada, maka tidak ada kewajiban. Sebab wajibnya sholat duhur bergesernya matahari ke barat. Ada sebab, ada geser matahari ke barat, maka ada sholat duhur. Tidak ada sebab, tidak ada geser matahari ke barat, maka tidak ada sholat duhur. Artinya jika dijumpai sebab, maka ada musabab. Jika tidak ada sebab, tidak ada musabab. Ila ayakuna hunaka sababun akhar, kecuali jika memang ada sebab yang lain yang menyebabkan adanya musabab. Kemudian Bani Adam, yang dimaksud dengan Bani Adam mencakup laki-laki dan perempuan, meskipun di situ ada kata-kata Bani. Karena dalam bahasa Arab jika disebut Bani Fulan adalah kabilah, mencakup laki-laki dan perempuannya. Maka jika dalam bahasa Arab jika ada kata-kata Banu Fulan, dan Banu Fulan itu adalah nama kabilah, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Adapun jika ada Banu Fulan dan Fulan ini adalah person tertentu, ya, maka yang dimaksudkan adalah ya, anak laki-lakinya saja. Watakim artinya sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu. Wal-ghulu huwa mujawazatul haddi. Dan ghulu dalam bahasa Arab maknanya adalah kelewat batas, melampaui batas. Fi sana, dalam sana, dalam madhan, dalam memuji, au qadhan, atau dalam mencela. Kenapa kalimatnya fi sana, madhan, wa qadhan? Karena dalam bahasa Arab celaan juga disebut sana. Contohnya adalah dalam ada tentang jenazah yang lewat di hadapan para sahabat, kemudian ada kalimat fa'athnau 'alaiha syarran, maka mereka berkomentar. Maka athnau sana di sini maknanya komentar, komentar negatif untuk jenazah ini. Maka sana dalam bahasa Arab seringkali maknanya pujian, itu yang itu penggunaan yang cukup sering. Namun terkadang sana itu artinya komentar. Boleh jadi komentar madhan, komentar positif, atau qadhan, komentar negatif. Maka ghulu adalah berlebihan dalam komentar, baik komentar-komentar positif ataupun komentar negatif. Nah, dalam kalimat yang ada dalam hadis fa'atna 'alaiha syarran, maka artinya komentar. Adapun ghulu dalam judul bab ini, wal ghulu huna, sedangkan ghulu dalam bab ini maknanya adalah yang diinginkan adalah kelewat batas dalam komentar-komentar positif. Namun asalnya ghulu itu berlaku untuk berlebihan dalam memuji ataupun berlebihan dalam mencela. Dua-duanya disebut ghulu. Namun kata-kata ghulu dalam judul bab ini yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam memuji. Memuji orang-orang yang saleh. Pengertian orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama. Huwallazi qama bihaqqillah wa haqqil ibad. Yang namanya orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang atau banyak orang, bahasanya orang kesalehan itu dikaitkan dengan semata-mata menunaikan hak Allah. Kalau rajin berzikir, rajin sholat, ya, meskipun sampai lupa kerja, menafkahi anak dan istri, maka disebut orang yang saleh. Dan ini satu hal yang tidak benar. Ketika dia sibuk dengan ibadahnya, akhirnya meninggalkan kewajiban kerja untuk menafkahi anak dan istri, maka ini bukan orang yang saleh. Dan berkaitan dengan judul bab yang ada di sini, maka ini di sini kita jumpai bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab mengkaitkan sesuatu kepada sebab tanpa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia meninggalkan tauhid adalah ghulu. Pujian yang berlebihan terhadap orang saleh. Maka ini menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Karena yang menyebabkan mereka jadi musyrik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab yang hakiki dan yang menjadikan mereka itu semula bertauhid jadi musyrik adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ghulu ini menjadi sebab, maka boleh menisbatkan sesuatu kepadanya. Maka menisbatkan sesuatu kepada sebab, kesimpulannya hukumnya boleh dengan syarat idza kana sabab haqiqatan wa sahihan. Jika sebab itu adalah memang real sebab dan adalah sebab yang benar dan dibenarkan oleh syariat. Dan kapan sebab itu adalah sebab yang sah? Idza kana sabab qad tsabata min qibali syara' aw min aw his aw al waqi. Jika sebab tersebut adalah memang betul-betul sebab, dinyatakan sebab oleh syariat atau oleh indra atau realita, yaitu oleh hukum kausalitas. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bolehnya hal ini menisbatkan sesuatu kepada sebab, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang telah disebutkan, di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Sahih Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula ana, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib ada di lapis yang paling bawah dari neraka, yaitu paman beliau Abu Talib. Maka bolehkah seorang mengatakan seandainya bukan karena Pak Dokter saya sudah mati? Atau kalimat semacam itu yang merupakan dengan kata lain dia mengatakan saya sembuh karena Pak Dokter. Saya sembuh karena Pak Dokter, maka sembuh dinisbatkan kepada usaha seorang dokter misalnya. Maka apakah hal semacam ini boleh? Apakah hal tersebut terlarang dan tidak dibenarkan menurut tidak dibenarkan? Maka saya menurut saya termasuk yang membolehkan hal tersebut, asalkan syaratnya dipenuhi. Sebagian ulama melarangnya, melarang laula kemudian dinisbatkan kepada makhluk. Seandainya bukan karena dokter ini saya sudah mati, seandainya bukan karena pertolonganmu saya sudah, seandainya bukan karena kamu datang saya sudah babak belur. Dan kalimat semacam itu sebagian ulama melarangnya dan menganggapnya dan menilainya secara mutlak sebagai syirkun asghar, sebagaimana misalnya kita jumpai di Syaikh Saleh Fauzan di Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, beliau bahkan menyampaikan kalimat yang cukup panjang tentang hal ini dan menegaskan kali ini adalah syirkun asghar, syirik dalam ucapan, syirik dalam ucapan. Namun lain halnya dengan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sebagaimana yang tadi telah kita baca di sini dan ada rincian yang sangat bagus beliau sampaikan di tafsir surat Al-Baqarah tentang hal ini. Beliau bagi penisbatan sesuatu kepada sebab, beliau bagi menjadi beberapa macam dan beliau sampaikan sebagaimana yang disampaikan di sini, penisbatan sesuatu kepada sebab jika sebabnya adalah hakiki, adalah memang betul real, dia memang berperan untuk selamatnya orang ini misalnya. Seharusnya dia babak belur karena dihajar massa, karena datang seseorang yang bisa mencegah amuk massa, karena dia ada seorang yang berwibawa, maka selamat dia, tidak tersentuh sedikit pun. Dan itu real memang karena itu. Dan itu al-his, his realita, apa indra menunjukkan itulah sebabnya datangnya orang ini. Dan dia mengatakan jangan ganggu, jangan sentuh. Semua orang enggak berani menyentuhnya sehingga dia enggak jadi babak belur. Maka ini satu hal yang memang sebab yang hakiki berdasarkan his. Maka dalam kondisi semacam ini beliau bolehkan mengatakan seandainya bukan karena kedatangan Anda sudah babak belur, masuk rumah sakit sebulan atau bahkan sudah mati karena dia mau masa. Ini satu kalimat yang boleh dengan syarat yang telah beliau sebutkan. Plus kalau beliau sampaikan di tafsir surat Al-Baqarah, i'tiqad, orang yang mengucapkannya harus diri dengan i'tiqad yang benar, punya i'tiqad yang benar, bahasanya hakikat yang menyelamatkan, hakikat sesungguhnya yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasalam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.